menembus relung jiwaku. Malam semakin gelap, terasa mencekam diri. Malam kelabu. Gapai dirimu. Malam semakin suram, terasa menghujam diri tanpa bayangmu. Hujan di sepanjang gelap malam, suram dan kelam. Thank you.